Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa qala syarihu rahimallahu ta'ala wa hadzal khawfu alladhi yajibu ifradullahi 'azza wa jalla bihi. Wa man lam yufridillaha 'azza wa jalla bihi fa huwa musyrikun kafirun. Huwa naw'un min anwa'il khawfi wa laysa kullu anwa'il khawfi. وهو أن يخاف غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهو المسمى عند العلماء خوف السر خوف السر خوف السر وهو أن يخاف أن يصيبه هذا الخوف منه بشيء هذا لا وهو يخاف أن يصيبه هذا الخوف هذا المخوف هذا المخوف منه بشيء في نفسه في نفس ذلك الخائف كما يصيبه الله عز وجل بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة من غير أسباب ظاهرة أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه الاحتراز منه فإن الله عز وجل له الملكوت كله وله الملك وله الملك وهو الملك وله الملك وله الملك وهو على كل شيء قدير قدير قدير حركتين semua ya وهو على كل شيء قدير قدير نعم بيده تصريف الأمر يرسل ما يشاء min al-khawfi. Hai, karir yang benar antum bacanya. Yursilu ma yasha'u min al-khairi wa yumsiku ma yasha'u min al-khairi yursilu al-masa'iba wa kullu dhalika duna asbabin ya'lamuha al-'abdu. Wa qad yakunu li ba'daha asbabun لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمها يموت هذا ينقضي عمر ذلك عمر ذاك jadi tambah-tambahin dari tadi عمر ذاك وهذا يموت صغيرا وذلك يموت كبيرا وهذا يأتيه مرض وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك فالذي يفعل هذه الأشياء هو الله عز وجل فيخاف من الله عز وجل خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة نعم حسبك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Syekh Shalih Al-Syekh, ini masih lanjutan dari penjelasan tentang khauf adalah ibadah. Ya, hadzal khauf alladhi yajibu ifradullahi azza wa jalla bihi, takut ini yang Allah wajib diesakan dengannya, yaitu dengan takut ini. Wa man lam yufridillaha azza wa jal bihi fahuwa musyrikun kafirun, dan yang siapa yang tidak mengesakan Allah azza wa jal dengan khauf sir ini, maka dia musyrik lagi kafir. Huwa naw'un min anwa'il khawfi, ialah salah satu jenis di antara jenis-jenis takut. Wa laysa kullu anwa'il khawfi, ya, wa laysa kullu anwa'il khawfi, dan bukan seluruh jenis-jenis takut. Jadi ada takut tabii, itu ketika seorang diberikan kepada selain Allah itu enggak musyrik. Ya, itu takut tabii. Takut tabii masuk ke dalam langkup cakupan seluruh jenis-jenis khauf. Nah, maka yang dikatakan, ya, seorang hamba dapat berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar karena khauf, itu khauf sirri. Apa itu khauf sirri? Wa huwa ay khafa ghairallahi azza wa jal bima la yaqdiru alaihi illallah. Itu seorang hamba takut kepada selain Allah azza wa jal pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk merealisasikan apa yang dia takutkan kecuali Allah. Ya, ini contoh misalkan si hamba takut tertimpa bala di tahun ini. Ya, bala apa? Bala, segala macam bala, musibah. Dia takutnya kepada selain Allah. Entah pada Nyi Roro Kidul, entah kepada yang lain-lain lah selain Allah. Pertanyaannya, siapa yang mampu betul-betul merealisasikan kepada dia, membuat kenyataan kepada dia dari apa yang dia takutkan tadi, bala, musibah, dan yang lainnya. Siapa yang mampu? Hanya Allah. Kalau dia katakan, oh mampu juga kok selain Allah, itu udah kafir lain lagi dia. Bahkan kafirnya parah lagi nih, rububiyah juga. Udah khauf masuk, ya, uluhiyah, dia meyakini itu juga kepada selain Allah, ada selain Allah yang mampu, ini rububiyah. Nah, kalau dia jawab, hanya Allah yang mampu. Tapi kenapa diberikan takut tersebut kepada selain Allah? Paham sini ya, ini khauf sirri. Ngerti herin? Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa hadza wa huwa al-musamma 'inda al-ulama'i khauf sirri. Inilah yang dinamakan ulama dengan khauf sirri. Khauf yang rahasia. Artinya siapa sih yang mampu menerapkan dari apa yang kita takutkan tadi, merealisasikan dari apa yang kita takutkan tadi bisa terwujud? Hanya Allah. Hanya Allah azza wa jalla. Wa huwa ayakhafa ayusibahu hadzal makhuf. Ya. Hadzal makhuf, ya. Wa hadzal makhufu minhu bi syai'in fi nafsihi. Fi nafsi dzalikal khaifi. Yaitu yang menimpakan, ya, dari apa yang dia khawatirkan menimpa dia, dari sesuatu yang ditakutkan ini, ya, dia takut ayusi bahu hadal makhuf, ya, makhuf, sesuatu yang dia takutkan itu dia takut menimpa dia, bisyain, dengan suatu hal dia takut menimpa finapsi pada diri dia, itu finapsi dari kalkhaifi, dari pada diri orang yang takut itu sendiri. Dia takut kama yusibuhullahu azza wajal bi anwa'il masaibi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan, ya, dia berbagai musibah min ghairi asbabin zahiratin, tanpa berbagai sebab-sebab yang nyata, yang nampak, yang lahiriah. Ya. Tabarakallahu fikum. Min ghairi asbabin zahiratin, dia takut itu. Wa la syai' yumkinu al-ihtirazu minhu, dan tidak ada sesuatu yang mungkin dia, dan wala syai'a yumkinu al-ihtirazu minhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang dia bisa mungkin lari menghindari darinya. Ya. Semisal kita khawatir di bulan ini terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi Merapi, Gunung Merapi, terjadi bencana-bencana itu. Ya, ada sebab zahirnya? Ada enggak? Gempa ada sebab zahirnya? Ya. Ada. Tsunami? Enggak ada. Gempa tak ada. Kalau ada gempa ada sebab zahirnya, semua orang udah bisa lari dulu kan? Ya. Taib. Takut tertimpa badai, takut tertimpa kebakaran, takut tertimpa apa? Itu semua adalah hanya Allah yang mampu merealisasikan dari apa yang dia takutkan tadi. Ya, tanpa sebab-sebab yang zahir. Baik, kekhawatiran, ya, dapat musibah di bulan ini pada diri kita, keluarga kita. Siapa yang mampu merealisasikan apa yang kita takutkan? Allah. Kita melihat ada orang yang dapat musibah tanpa sebab-sebab zahir, tiba-tiba datang musibah. Das. Kayak begitu. Paham enggak sini? Yang enggak mungkin bisa menghindari. Ya. Nah, ketika kita berikan rasa takut tersebut kepada Allah, inilah ibadah. Diberikan rasa takut tersebut kepada selain Allah, inilah syirik akbar. Ya, ini khauf sirri. Bukan kita enggak bicara khauf tabii, ya, takut kepada singa lah, itu enggak, itu tabii manusia. Tayyib barakallahu fik. Fa inna Allah lahu al-malakut kulluh. Maka Allah lah milik, Allah lah malakut semua. Ya. Alam semesta ini semua milik Allah. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Miliknya lah kerajaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Biadihi tasriful amri. Di tangannya lah, ya, wewenang segala perkara. Yursilu ma yasha'u minal khairi. Ya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Wa yumsiku ma yasha'u minal khairi. Dia menahan tidak memberi kebaikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Wa yursilu masa'ibah. Dan dia memberikan, ya, berbagai musibah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa kullu dzalika duna asbabin. Dan itu semua tanpa sebab-sebab. Ya'lamuha al-abdu. Yang bisa diketahui oleh hamba. Waqad yakunu li ba'daha asbabun. Nah, terkadang sebagian dari musibah-musibah tersebut dia memiliki sebab yang diketahui oleh hamba. Lakin huwa fil jumlati min duni asbabin. Namun keseluruhannya itu tanpa ada sebab-sebab yang lahiriah. Yumkinu lil abdi ay'lamuha. Yang memungkinkan bisa saja bagi si hamba untuk mengetahuinya. Ya mutu hada, orang ini mati. Yang qadi umruzaka, umur orang itu sudah berakhir. Wahada yamutu shagiran, yang ini mati ketika masih kecil. Wadaka yamutu kabiran, yang itu mati ketika sudah dewasa. Wahada ya'tihi maradun, yang ini sakit, bisa tertimpa sakit. Wadaka yusibuhu bala'un fi malihi wa nahwi dzalik, dan orang itu bisa tertimpa musibah pada hartanya dan semisalnya. Falladhi yaf'alu hadhil asya'a huwa Allahu azza wajalla. Maka yang melakukan ini semua adalah Allah azza wajalla. Fa yukhafu minallahi khaufas sirri. Maka yang ditakuti dari Allah adalah khauf sirri, ya, ayyusiba al-'abda bi syai'in minan 'adabi fid dunya wa aw fil akhirati. Yaitu yang bisa menimpa hamba dengan sesuatu hal dari berbagai azab di dunia maupun di akhirat. Diberikan kepada Allah adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah berarti syirik akbar. Dan ini kuburiyun enggak paham di sini. Ya, musyrikun enggak paham di sini. Mereka memberikan khauf mereka dalam khauf siri ini kepada ilah-ilah mereka. Ya, mereka takut kualat. Ya. Dengan penunggu gunung ini, penunggu kuburan itu, karena ya apa namanya? Ketika lewat tidak memberikan sesaji, tidak memberikan penghormatan dan seterusnya, takut kualat, padahal enggak ada yang mampu untuk merealisasikan dari apa yang dia takutkan tadi kecuali Allah. Nah, paham sini ya? Baik, baca coba Nabil. Wal musyrikuna. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih hafizallah, wal musyrikuna yakhafuna alihatahum khawfa sirri ayusibahum dhalika al-ilahu wa dhalika sayyidu awil waliyu kama yusibahumullahu azza wa jalla bil asyai fayaqa'u fi qulubihim al-khawfa min al-khawfu min tilkal alihati min jinsil khawfi alladhi yakunu min Allahi azza wa jalla. يوضح ذلك أن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه. طيب perhatikan sini. Wal musyrikuna yakhafuna alihatahum khaufa sirri. Orang-orang musyrik mereka takut kepada ilah mereka, kepada sembahan mereka dengan khauf sirri ini. Inilah salah satu kesyirikan mereka. Ya, pada aspek khauf. ayusibahum dzalikal ilahu. Ya, sembahan palsu tersebut mereka khawatirkan bisa memberikan atau menimpakan musibah kepada mereka. Wa dzalika sayyidu awil waliyu, misalkan sayyid, wali, ajengan, habaib, ya, kuburan-kuburan keramat, kama yusibuhumullahu bil asyai. Ya. Yang demikian itu mereka takut kepada wali, kepada sayyid, kepada ajengan dan yang lainnya, sebagaimana mereka takut Allah bisa menimpakan mereka bil asya dengan berbagai musibah. Fayaqa'u fi qulubihim al-khawfu fi tilkal alihati. Maka ya terjadilah di kalbu mereka ya ada takut, terbetiklah di kalbu mereka ada takut fi tilkal alihati terhadap sembahan-sembahan selain Allah tersebut. Min jinsil khawfil ladzi yakunu min Allah. Dari jenis khauf tadi yang itu harusnya diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jal, khauf sirri ini. Ya. Ini antum harus paham ini ya. Di mana letak kesyirikan musyrikin Quraisy dalam bab khauf. Karena banyak ikhwah atau teman-teman yang belajar usul salasah ketika dijelaskan min anwa'il ibadah adalah khauf, dia enggak paham. Ya, dia enggak paham jenis apa contoh dari penerapan khauf ini. Enggak bisa bedain juga di antara anwa'ul khauf, jenis-jenis takut. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan. Makanya saya dari awal telah bilang salah satu syarah atau penjelasan terbaik dari syarah usul salasah adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Ya, karena langsung beliau memberikan contoh-contoh, definisi, ya, perbedaan dengan yang lain. Nah, ini wayuwaddihu dzalika, dan yang semakin menjelaskan hal ini adalah anna ubadal quburi wa ubadal adrihati wa ubadal auliyai, bahwa para penyembah kuburan keramat, penyembah pusara-pusara, penyembah para wali, yakhafuna asyaddal khaufi minal wali ayusibahum bisyai'in idza tunqisa al wali. Mereka takut dengan takut yang luar biasa kepada wali, kepada ajengan, pada habib, kepada penghuni kuburan-kuburan keramat tadi. Ya, mereka khawatir bahwasanya wali-wali ini bisa menimpakan mereka dengan suatu hal dari mara bahaya atau musibah. Idza tunqisa al-waliyyu. Apabila walinya penghuni kuburan keramat tersebut direndahkan. Au idza lam yuqam bihaqqihi, atau tidak ditunaikan haknya. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik yang melewati Cipularang, biar selamat dia takut terjadi kecelakaan. Dia teriak-teriak, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, menyeru. Nah, kenapa? Kok begitu? Biar selamat. Biar selamat. Selamat dari apa? Kecelakaan. Memangnya siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari kecelakaan? Allah. Lah kok mintanya ke Prabu Siliwangi? Ada sebab zahirnya enggak? Enggak ada. Enggak ada sebab zahirnya. Enggak ada sebab zahirnya. Enggak ada sebab-sebab lahiriahnya. Paham gak sini? Ya, beda ketika ada sebab-sebab zahirnya. Takut anjing galak. Ya, kenapa lari dari singa? Takut. Apa Anda gak tahu? Singa gak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Ya tahu, tapi ada sebab zahirnya. Singa punya taring, dia punya cakar. Coba kamu situ ayo. Kan Allah yang memberikan mudarat, singa gak bisa apa-apa. Ayo coba kamu sana. Dia sendiri pun juga gak bakal berani. Kalau berani ya berarti dia emang udah bermasalah. Nah, taib. Ini gak ada sebab zahirnya. Taib barakallahu fikum. Ya. Waqad hukiya, lanjut Nabil. Waqad hukiya li fi dzalika hikayatin. Hikayatun. Hikayatun. Hikayatun min ahadi talabatil ilmi annahu kana mujtazan marratan ma'a sa'iki sayyarati ujrati bibala ujratin bibuldatin tonto al-ma'rufati fi Misr allati fi Misr fi Misr allati fiha qabrul badawi. Saya perhatikan. Waqad hukiya li fi dzalika hikayatun. telah diceritakan kepadaku mengenai hal ini sebuah hikayat, sebuah cerita min ahadi talabatil ilmi, dari salah seorang penuntut ilmu. Annahu kana mujtazan maratan ma'a sa'iki sayyarati ujratin bi buldati Tonto. Bahwa beliau pernah melewati satu kali ya sebuah negeri yang namanya negeri Tonto, yang ma'rufah, yang terkenal di Mesir, yang di situ ada kuburan Al-Badawi, kuburan keramat. Ya, bersama sa'ik sayyarati ujrah, bersama sopir taksi. Ya, terus wal badawi indahum mu'azzamun. Badawi ya di sisi mereka, di sisi orang-orang Tonto, mu'azzamun, sangat diagungkan. Terus wa yu'tunahu min al-awsafi ba'da ma lillahi 'azza wa jalla. Mereka orang-orang Tonto memberikan kepada Al-Baidawi minal awsaf, beberapa sifat, beberapa ciri khas, ba'dama lillah, ya, sebagian sifat-sifat yang itu hanya layak bagi Allah diberikan juga ke Al-Badawi. Terus lanjut, falamma jataza bibuldatin Ata sogirun mutawassitun fi sinni yas'alu sadiqatahu. Sadaqatan. Baik, falam majtaza, tatkala keduanya, seorang penuntut ilmu ini dan sopir taksi tadi melewati baldah allati saghirah bibaldati ata saghirun, yang melewati negeri tadi, negeri Tonto tadi, ada anak kecil yang mutawassitun fisin, ada anak kecil yang umurnya ya pertengahan remaja lah ya, allati yasalu sadaqatan, yang minta sedekah. Ya, terus fa'atahu syai'an fahalafa lahu bil badawi ayu'tiyahu aktsara. Taib. Fa'atahu syai'an. Nah, penuntut ilmu ini yang naik taksi ini mengasih sedikit kepada anak kecil tadi yang minta sedekah. Fahalafa lahu bil badawi. Namun anak kecil tadi bersumpah dengan nama Al-Badawi. Wal badawi, demi badawi, belikan lagi dikit lagi. Ayu'tiyahu aktsara. Agar orang tadi memberikan lebih. Tambahin lagi, Pak, demi badawi, Pak. Terus lanjut. Wa kana min al-'adati 'indahum annahu man halafa lahu mithla dhalika fala yumkinu ay yuradda fala budda ay yu'tiya. Tayyib. Wa kana min al-'adati 'indahum, dan kebiasaan mereka, annahu man halafa lahu mithla dhalika, bahwa barang siapa yang bersumpah dengan sumpah semacam ini demi badawi, fala yumkin ayuradda fala budda ayudiya, enggak mungkin ditolak, maka kalau dia punya, dia mesti memberi. Itu ya, pengemisnya gitu, Pak, perintah Pak, demi badawi Pak, demi badawi, udah dikasih, kok enggak kualat ya. Terus lanjut, li'annahu ya khafu alla yuqima lidzalikal wali haqqahu. Karena orang tersebut takut, berarti tidak ditunaikan ya hak bagi si wali tadi. Wah. Terus gantian sama Mujahid. Ya, faqala hada. Qala syarih rahmat ta'ala, faqala hadza wa huwa min talabatil ilmi wal mutahaqqiqina bit tauhid. Hatima a'taytaka. Fadhannu dhalika hatima a'taytuka. Fadhannu dhalika annahu yuridu an yu'tiyahu ziyadatan. Fa akhadha ma a'tahu wa qala li annaka aqsamta bil badawi falan a'tiya. U'tiyaka. Falan U'tiyaka. U'tiyaka syai'an. U'tiyaka. U'tiyaka syai'an. Atau yu'ti dari tadi atau. U'tiyaka syai'an. U'tiyaka syai'an. Li'annal qasama bighairillahi syirkun. Hadza mithalun litawdihi laisa min babil litawdih laisa laisa min babil qisasul qasas qasasu walakinnahu laisa min babi al qasasu walakinnahu orang-orang laisa min babil qasasu walakin min oh ya sih min babil qasasi walakinnahu yudihu Al-murada min khawfi sirri Wuduhan taman Deg-degan si Mujahid. Faqala hadha wa huwa min talabatil ilmi wal mutahakikina bitauhid. Maka orang tadi yang naik taksi tadi, yang dia adalah penuntut ilmu dan dari kalangan orang-orang yang betul-betul merealisasikan tauhid, dia mengatakan, kan tadi dia dimintain sedekah ya, dia di taksi. Kebiasaan orang kampung itu kalau ada orang minta-minta, mintanya pakai sumpah demi badawi, mesti diberi. Ini nanti nyambungnya ke khauf sirri itu, makanya mesti paham. Ya, diberi. Pas dan tadi peminta-minta tadi bilang apa? Demi badawi, mintain lagi doang, tambah lagi lebih. Ya. Hati ma'ataituka. Kata yang tadi yang sedekah tadi, penuntut ilmu tadi, hati ma'ataituka. Coba berikan lagi sini yang tadi saya sudah berikan pada kamu. Fadhanna dzalika, maka anak tadi yang minta sedekah tadi menyangka annahu yuridu ayyutiyahu ziyadatan, bahwa orang ini akan memberikan lebih dari apa yang diberikan sebelumnya, dia akan memberikan tambahan. Fa akhadahu ma atahu, maka pengemis ini mengeberikan apa yang telah dia kasih. Waqala, namun ternyata orang yang naik mobil ini, yang penyumbang taksi ini mengatakan li'annaka aqsamta bil badawi falan u'tiyaka syai'an. Karena kamu sudah bersumpah dengan nama badawi, bukan bersumpah dengan nama Allah, maka saya tidak akan memberikan kamu apa-apa. Li'annal qasama bi ghairillah syirkun. Karena bersumpah dengan nama selain Allah itulah kesyirikan. Wa hadza mitsalun litawdih laisa min babil qasas. Ini bukan sekedar penyebutan kisah-kisah. Namun ini hanya untuk menjelaskan. Lakin yudihul murada min khawfi sirri. Namun inilah yang semakin menjelaskan maksud dari khawf sirri. Wuduhan taman. Dengan penjelasan yang sempurna. Paham gak sini? Khawf sirri. Khawf. Kita memberikan rasa takut. Ya. Kan orang kampung tadi menyangka apa? Kalau sudah bersumpah atas nama badawi, wajib diberi, tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena kalau ditolak nanti bisa dapat musibah. Datangnya musibah, siapa yang mampu merealisasikan apa yang ditakutkan dari datangnya musibah? Hanya Allah. Ketika itu diberikan kepada selain Allah, kepada badawi, itulah syirik akbar. Ya, jam berapa Isya? 10 menit lagi. Tapi paham sini ya? Ya. Terus lanjut Mujahid. Pelan-pelan Mujahid, ente gugup banget sih. Kayak habis nador akhwat ditolak 3 kali. Pelan-pelan. Oleh Ta'ala. Sa'ikul ajrati. Al-ujrati. Sa'ikul ujrati. Ulahul khawfi. Alahu al-khawfu. Alahul khawfu. Fi wajhihi. Nah, perhatikan. Sa'ikul ujrah. Sopir taksi tadi. Wah, nampak pada orang tadi. Khawf. Ketakutan pada wajahnya. Dia kan orang situ, negeri Tonto tadi. Dia tahu kalau ada orang ngemis minta pakai nama badawi, maka diberi. Kalau enggak, kita celaka. Terus, Muhammadu. Wa madha sa'ikon wa huwa yaqul ustur. Fasa'alahu dzaka qala tukhatibu man qala anta ahantul ahanta badawi. Anta ahantu gimana? Anta ahantal badawi. Anta ahantal badawi ya. Nah. Terus wa ana ukhatibuhu. Ana ukhatibuhu. Ana ukhatibuhu ay ad'uhu bi an yastura. Nah. Fa illam yastahib liya. Ah, itu huruf jim itu. Yastajib liya. fa innana nastahiqqu musibatan wa sayarsulu wa sayursilu alaina al-badawi musibatan ba mujahid. Nah, ganti Bima, budek-dekan dia. Aduh. Ya. Wa madasa ikon, dia terus nyepir aja dia. Ya, dia terus nyepir. Wa huwa yaqul ustur. Tutupi. Sambil nyetir ketakutan gitu. Jangan gitu. Fasa'ala dzaka, maka penumpang taksi tadi yang bertauhid tadi tanya, "Tuhatibu man, kamu lagi ngomong sama siapa?" Qala anta ahantal badawiyah. Kamu ini, kamu udah merendahkan badawi. Badawi itu kuburan keramat. Wa ana ukhatibuhu, saya sedang bicara sama badawi. Ay aduhu, saya menyerunya. Bi ayastura, supaya dia menutup kami, kesalahan kami. Fa illam yastajib liya, kalau dia enggak ngabulin permohonanku, fa inna nastahiqu musibatan. Berarti kita memang berhak dapat musibah. Sayursilu alaina al-badawi musibatan. Si badawi akan mengirimkan musibah pada kita. Masya Allah. Antum bisa analogi, bisa ini ya, sudah bisa membagi. Tadi anak tadi syirik apa? Dia bersumpah atas nama Sayyidina Allah. Syirik asghar. Yang ini berarti sopirnya? Syirik akbar. Taibarakallahu fiik. Ya. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annana ahannahu wa kana fi qalbihi khawfun bihaitsu annahu masya aktsaru min mi'ati kilu min mi'ati kilu wa lam yatakallamu illa bistur ustur yaqulu falamma wasalna salimina mu'afina tawajjahtu lahu faqultu ya fulan aina ma za'amta wa aina ma dzakarta min anna hadzal ilaha alladhi ta'alluhunahu saya'alu wa yaf'alu fatanaffas as-su'ada'u wa qala aslu sayyidi al-badawi halimun. Taib. Li'annana ahannahu, kata dia. Karena kita sudah merendahkan badawi ini. Wa kana fi qalbihi khaufun. Dan pada si sopir tadi sudah ada ketakutan, bihaitsu annahu masya aktsara min mi'ati kilu wa lam yatakallam illa bi ustur. Di mana dia berjalan lebih dari 100 kilo naik mobil, dia enggak bicara apa-apa kecuali ustur. Yaqul. Ya. Maka penuntut ilmu ini, ahli tauhid ini mengatakan, falamma wasalna salimina mu'afin, maka ketika kami sudah sampai dalam keadaan selamat wal afiat, tawajjahtulah, maka aku menghadap ke si sopir ini. Ya fulana ina mazamta. Eh fulan, mana yang kamu zamta? Mana yang kamu klaim tadi itu? Bahwa badawi akan menimpakan kita musibah karena kita merendahkan dia, enggak menunaikan haknya. Karena ada orang yang sudah bersumpah atas nama dia, minta kita enggak beri. Mana yang kamu klaim itu? Aina ma dzakarta min anna hadzal ilah? Mana yang kamu sebutin itu? Yang kamu sebutin bahwa ya, si ilah badawi tadi, sembahan tadi, alladhi ta'allahunahu, yang kalian menyembahnya, sayaf'alu wa yaf'alu, dia akan melakukan ini, melakukan itu kepada kita. Ya. Taib. Ya. Maka dia pun bernapas, menghela napas tinggi-tinggi. Waqal, dia mengatakan, aslu sayyid al-badawi halim. Badawi itu aslinya memang pemurah, ngeles. Ngeles. Ya, terus wa hadhihi هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله. طيب هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله. Inilah kondisi kondisinya yaitu kondisi keterkaitan kalbu kepada selain Allah dalam hal-hal yang ditakutkan kepada selain Allah. Terus lanjut. Alladzi yakunu 'indal khurafiyyin. Khurafiyyin. Baik, alladzi yakunu 'indal khurafiyyin. Ini yang semua yang ada di kalangan ahlul khurafat. Orang-orang khurafat. Terus khaufun min ghairillahi khaufus sirri. Khaufun min ghairillahi khaufus sirri. Khaufus sirri. Ya. Maf'ul mutlaq. Yaitu takut kepada selain Allah dengan takut sir. Tadi itu takut sir, ini takut yang syirik. Takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan dari apa yang ditakutkan kecuali Allah. Diberikan pada selain Allah, itulah syirik. Terus lanjut. Fal badawi maitun fi qabrihi. Tapi badawi maitun, badawi itu dia mati. Fi qabrihi, dia di kuburannya. Terus. Wa huwa yakhsha an yursila ila ilaihi ahadan yaqtuluhu. Nah, si sopir tadi ternyata yakhsha, dia khawatir, ayur sila ilaihi ahadan yaqtuluhu. Si badawi bisa mengutus seseorang utusan untuk membunuhnya. Terus au tusibuhu musibatun fi saya fi saya ratihi au fi saya ratihi au fi nafsihi. Nah, au tusibuhu musibatun, atau dia khawatir ada musibah yang menimpa dia, fi saya rati, pada mobilnya, au fi nafsi, atau pada diri dia. Terus hadza huwa khaufu sirri. Hadza huwa khaufu sirri. Inilah khaufu sirri. Khauf sirri. Terus lanjut. Wa hadza huwa alladhi jaa fi mithli qaulillahi 'azza wa jalla 'ala lisani khalilihi Ibrahim 'alaihi salam, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna. Faqawluhu wa kaifa akhafu ma asyraktum li'annahum yakhafuna alihatahum hadha nau'u min al-khawfi lihadha tajidu qulubahum mu'allaqatan bi alihatihim li'annahum yakhafunahum khawfal sirri. Baik. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa hadha huwa alladhi ja'a fi misli qawli qilallahi 'ala lisani khalilihi Ibrahim. Inilah yang terdapat semisal firman Allah Ta'ala melalui lisan kekasihnya Ibrahim, kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana ceritanya aku bisa takut kepada apa yang kalian sekutukan selain Allah? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Sedangkan kalian ini tidak takut dari apa yang perbuatan syirik kalian pada Allah, malam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Perbuatan syirik kalian yang Allah tidak pernah turunkan kepada kalian buktinya. Ya, kenapa saya mesti takut kepada kesyirikan kalian, sembahan kalian? Kalian enggak takut pada Allah. Fa ayyul fariqaini ahaqqul bil amni? Coba mana di antara dua kelompok ini? Saya yang bertauhid pada Allah, kalian yang syirik, kalian enggak takut sama Allah. Ngapain saya mesti takut pada tuh rob, apa, sembahan kalian? Mana di antara dua kelompok kita ini yang paling layak untuk selamat? In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Kaifa akhafu ma asyraktum? Perhatikan di sini. Bagaimana aku bisa takut kepada apa yang kalian sekutukan selain Allah? Li'annahum yakhafuna alihatahum. Karena mereka takut kepada sembahan-sembahan mereka. Wa hadzan nau'u minal khauf. Berarti ini termasuk dari khauf. Wa lihadza tajidu qulubahum. Oleh karena itu Anda akan mendapati mereka, kalbu-kalbu mereka musyrikin, kalbu mereka itu mu'allaqatan bi alihatihim, selalu bergantung kepada sembahan-sembahan mereka. Li'annahum yakhafunahu yakhafunahum khauf sirri. Karena mereka takut kepada sembahannya dengan khauf sirri. Baik, lanjut lagi pada Isya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khauf sirri, saya ulangi lagi, khauf sirri adalah rasa takut yang diberikan pada selain Allah dari hal-hal yang tidak ada yang bisa merealisasikan dari apa yang dia takuti kecuali hanya Allah. Dia takut kepada selain Allah bahwa selain Allah tersebut bisa memberikan musibah kepada dia, penyakit kepada dia, bala kepada dia. Padahal kita tahu enggak ada yang bisa memberikan itu semua kecuali Allah dari apa yang dia takutkan. Dan ini banyak di negeri kita. Takut tertimpa musibah, ya, di gunung ini, gunung itu, dia takut kepada selain Allah akan terjadi Merapi, takut akan terjadi musibah di tol Cipularang kalau enggak teriak Prabu Siliwangi. Diberikan rasa takut itu kepada Allah, ini kesyirikan. Dicontohkan dengan oleh Syekh Shalih Al-Syekh tadi sampai kepada permasalahan yang terjadi di negeri Mesir, bahkan bukan di Indonesia, di negeri Mesir aja kayak begitu, apalagi di sini. Min babi aula gitu kan. Parah lagi. Baik. Sampai mana sekarang? Halaman 89, wa qala azza wajal, gitu ya. Tadi yang terakhir baca siapa? Ya. Bima, gantian sekarang. Coba, siapa? Fawas, Fawas. Hah? Apa? Udah baca tadi. Oh, gitu. Di mana? Pyongyang. Bukan ya. Gantian. Masih Riyandi, Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi? Ibnu. Ya, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara asyarihu hafidhullah ta'ala wa qara azza wa jalla mukhbiran anna qawri qawmi hudin haythu qaru li hudin alaihi salam itna quru itna i'taraka ba'du alihati nabisu fahum khafu al-aliha al-alihata li'annaha indahum tusibu bisu'in wa kana qawruhum hada ala haddi za'mihim ayya khafa hada minar alihati antusibahu bisu'in ay bimusibatin fi nafsihi fakhtadla akruhu wakhtadlat jawarihuhu wa nahul dalika hada nau'u minal khawfi huwa alladhi idha sarafa li ghairillahi azza wa jalla ila suripa li ghairillahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbaru. Baik, perhatikan. Wa qala azza wa jalla mukhbiran. Allah azza wa jalla berfirman ketika Allah mengabarkan an qauli qaumi Hudin, ya, ketika Allah mengabarkan tentang ucapan kaum Nabi Hud. Kalau kaum Nabi Hud, kaum apa itu? Hah? Wa ila Hud, ya, wa ila Adin Hudan, ya, kaum Ad. Haitsu qalu, ketika kaum 'Ad berkata kepada Hud, li Hudin innaqulu ya illa taraka ba'du alihatina bisu'in, tidaklah kami berpandangan mengatakan kecuali engkau akan ditimpakan musibah oleh sebagian sembahan-sembahan kami. Kamu kualat nanti wahai Hud, kena kamu oleh sembahan-sembahan kami. Ini banyak yang di sini takut kualat gitu kepada tawgut-tawgut tersebut, sembahan-sembahan selain Allah tersebut. Ya, fahum khafu al-alihata, mereka takut kepada sembahan-sembahan tadi. Li'annaha indahum tusibu bisu'in. Ya, karena sembahan-sembahan tersebut indahum, menurut mereka, tusibu bisu'in, bisa menimpakan su' keburukan, yaitu musibah. Wa kana qauluhum hadza ala haddi za'mihim, dan ucapan mereka ini berdasarkan asumsi mereka, klaim perasangkaan mereka, an ayya khafa hada minal alihati antusibahu bisu'in, ya, yaitu ya mereka, yaitu bersangkaan mereka, mereka khawatir dari sembahan-sembahan mereka ini bisa menimpakan kepada Nabi Hud, kepada beliau, bisu'in ay bi musibatin, yaitu musibah. Ya, fi nafsihi, pada diri Nabi Hud, faktal aqluhu, apakah Nabi Hud akan terganggu akalnya jadi gila, wakhtallat jawarihuhu, atau menjadi rusak anggota badannya, cacat, wa nahu dzalik, dan semisalnya. Wa hadzal naw'u minal khaufi huwa alladhi idza surifa li ghairillahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbar. Dan ini adalah jenis dari takut yang apabila surifa, dipalingkan, dialihkan kepada selain Allah, diberikan pada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar. Itu khauf sirri. Ya, terus lanjut. Wa hunaka anwa'un minal khaufi. Ada awwalu khaufun jaizun wa huwa al khaufu at-tabi'i. At-tabi'i ay khaufa binar asbabi al-'adiyati allati ja'ala Allahu fiha ma yakhafu ibnu Adam minhu. kaya khafa minat nari an tuhriqahu wa aw ya khafa minas sabu'i an ya'duwa alaihi aw minal aqrabi an taldagahu aw ya khafa min di surtani gasyumin min di surtanin gasyumin an ya'tadiya alaihi wa nahwil dalika hadan nau'u khawfun tabi'iyun minar asyai la yunqisu al-imana li'annahu mimma jabarallahu azza wa jalla al-kharqa alaihi. Naam. Wa hunaka anwa'un minal khawfi. Nah, ada beberapa jenis-jenis takut. Yang ini bukan takut kesyirikan seperti khauf syirik tadi ini. Yang pertama, khaufun jaizun. Takut yang boleh, wa huwal khaufut tabi'i. Takut yang memang tabiat naluri manusia. Kaya khawfa minal asbabil adiyati, semisal dia takut dari sebab-sebab yang adiyah, yang memang normal, biasa begitu. Allati ja'alallahu fiha ma yakhafu ibnu adama minhu, yang Allah memang jadikan pada sebab-sebab tadi anak Adam manusia takut kepadanya. Kaya khawfa minan nar, semisal dia takut kepada api, antuhriqah, api bisa membakarnya. Ya, ada kebakaran. Enggak mungkin ada orang tenang aja kita masuk ke dalam. Jangan, kamu takut sama Allah. Enggak ada yang kayak gitu. Aw ya khafa minas sabu, dia takut kepada binatang buas, ayya'dua alaihi. Binatang buas itu bisa memangsa dia. Aw minal aqrabi, atau dari kalajengking, antal ghahu, bisa menyengatnya. Apa kalau kalajengking itu? Menyengat ya. Digigit itu disengat. Aw ya khaf, ya. Ya. Aw ya khafa, ini semua ma'tuf ya, ay khafa minan nar gitu ya. Ay khafa min di sultan, ya. Yang ghasumin min di sultanin ghasumin ay adiya alai. Atau dia takut kepada penguasa yang zalim yang bisa ya tadia berbuat zalim, berbuat melampaui batas alai kepadanya, wa nahu dzalik dan semisalnya. Ya, wahadan nau'u khaufun tabi'i minal asya. Jenis takut ini takut naluri dari berbagai hal-hal yang itu layun kisu wal iman, tidak mengurangi iman. Ya, takut pada istri. Tabi'i mungkin ya. Siapa di sini yang biasa takut sama istri, Pak Ainur? Gimana antum? Itu tabi'i ya. Enggak ngaku dia. Li'annahu mimma jabalallahu azza wa jalla al-khalqa alaih. Karena ini adalah diantara hal-hal yang memang Allah memberikan naluriyah kepada al-khalqa, ya, akan takut kepada makhluk akan hal ini. Ya, jadi ini bukan takut yang syirik, takut pada anjing galak dan semisalnya. Ya, takut lewat TPU bukan karena takut akan ada hantu, tapi karena takut ada begal. Nah, itu takut tabii. Takut lewat TPU malam-malam. Saya malas lewat TPU. Kenapa? Malam-malam. Takut ya ada yang teneng. Bukan begal, oh ya. Ah. Taib. Nah, itu begal itu. Kalau takut bangkit dari kubur, mana ada orang udah dimasukin kubur. Ya udah, dia itu antara dua hal, kenikmatan atau kesengsaraan. Nikmat kubur atau azab kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Enggak ada dia minta izin dulu mungkar nakir, izinnya saya mau balas dendam. Lah. Itu akidah siapa itu? Ya. Bahkan Sun'ullah Al-Hanafi dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid mengutip kufur akbar kalau berkeyakinan orang yang sudah mati masih bisa ya tasarrafil alam, masih bisa punya wewenang, bisa berbuat di alam nyata. Itu kekufuran. Maka akidah film-film hantu itu akidah kekufuran. Jangan mau dibohongin oleh sutradara. Iya, film-film kayak gitu, si manis jembatan Ancol kalau dulu ya. Apalagi ya? Susana. Kayak gitu-gitu ya. Itu akidah apa? Oh benar itu, yang muncul dia udah mati. Nah itu jin. Ya, jin. muncul dia. Ahmad mati bisa. Jin muncul. Persis gitu gondrongnya. Ini bawa kemanginya. Ya kan bisa. Ya kan Ahmad dia mati. Kok muncul lagi megang-megang kemangi. Malam-malam siapa ini? Ahmad. Ah udah enggak percaya kita ente jin. Azullah. Maksiat kamu menampakkan diri pada manusia. Karena jin ketika dia menampakkan diri pada manusia, dia maksiat. Dia enggak boleh menampakkan diri pada manusia, dia maksiat. Enggak boleh. Ketika dia menampakkan diri, dia berbuat maksiat. Nakut-nakutin orang. Dan seorang mukmin enggak boleh takut gitu. Ya. Jin makhluk. Kita percaya kan dia enggak bisa memberikan mudarat. Iya, ya udah. Dan sekarang kan jadi main-mainan tuh. Saya sering lihat itu di video-video medsos, kena prank kuntilanak, kena prank pocong, padahal bukan gitu. Lagi nongkrong muncul, duh, oh kabur semua lalu-lalu. Terus dia ketawa-tawa. Oh. Orang melihatnya lucu ya. Orang melihatnya lucu. Kalau kita tidak melihat dari sisi itu, ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Lanjut lagi Riyandi. Asani al-khawfu asyirki wa hadha syirkun akbaru. Naam, yang kedua khauf syirik dan ini syirik akbar. Yaitu semisal syirik sirri tadi. Ya, takut dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa merealisasikan, mewujudkan dari apa yang ditakutkan tadi kecuali Allah, dia berikan rasa takut tersebut kepada selain Allah. Ini takut yang syirik, ini syirik akbar bahkan. Terus yang ketiga, asaritsu al-khawfu al-muharramu wa huwa ay khawfa min al-khalqi fi ada'i wajibin min wajibatillahi ya khawfu min al-khalqi fi ada'i as-salati ya khawfu in qama as-salati fi majlisin yaqtunuhu katsirun ay yu'aba fa idza khawfa hadha al-khawfa fa inna hadha al-khawfa yakunu muharraman wa fi mithlihi nazara quruhu subhanahu wa ta'ala. Baim. Sini Baim, ayo duduk. Nah. Terus alladzina qara lahum atnasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qaru hasbunallahu wa ni'mal wakil wa fi qawlihi azza wa jalla fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin di anna wajiba ayyujahadu fa idza khafuhum wa mana'ahum khawfuhum min ada'il dzalikal wajibi fa hadza khawfun laisa ma'dunan bihi fis syar'i wa innama huwa min taswiris syaitani kama qala subhanahu wa ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fa takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin hadza an-naw'u minal khawfi muharramun la yajuzu li'anna fihi tafwita faridatin min faraidillahi azza wa jalla li'ajlil khalqi khafa min ghairillahi lakinnahu raisa khafa sirri wa innama huwa khawfun zahirun wa hadha muharramun minal muharramati. Naam. As-salis yang ketiga, al-khawfu al-muharram. Takut yang diharamkan tapi bukan syirik. Maksiat. Jadi ada tiga jenis takut. Takut yang boleh, yang gak ada dosa. Yang kedua, takut sirri, ini syirik akbar. Yang ketiga, yang ini. Takut haram, yang diharamkan, tapi bukan syirik. Wahuwa ayya khawfa minal khalqi fi ada'i wajibin minal wajibatillah. Min wajibatillah. Yaitu takut kepada makhluk, fil minal khalq, kepada makhluk, dalam melaksanakan kewajiban dari berbagai kewajiban Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan. Ya khafu minal khalqi fi ada'i salati. Dia takut kepada makhluk untuk menunaikan salat. Ya khafu in qama lis-salati min majlisin. Dia takut apabila dia berdiri salat dalam sebuah majlis, ya. Yaqtunuhu katsiruna ayyu'aba. Ya. Apa namanya qatana ini? Maknanya qatana yaqtunu Melakukan ya. Dia khawatir kalau dia lagi di majelis, dia berdiri untuk sholat, nanti orang-orang itu akan berbuat kepada dia ayu akobah, untuk menghukum, dia akan dihukum. Fa idza khafa hadzal khaufa, apabila dia takut dengan takut seperti ini, fa inna hadzal khaufa yakunu muharraman, maka takut seperti ini takut yang diharamkan. Wa fi mislihi nazala qawluhu subhanahu wa ta'ala, yang semisal ini turunlah firman Allah Ta'ala ya, ketika selesai perang Uhud, Nabi dan para sahabat beranjak ke Madinah, kemudian orang-orang musyrik mengejar dan menakut-nakuti, kami akan menyerang kalian, menyerang kalian lagi. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang manusia berkata pada mereka, yaitu musyrikin, berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk mengepung kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka. Ternyata fazadahum imana, ternyata mereka para sahabat bertambah keimanannya, enggak takut. Wa qawlu, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. Wa fi qawlihi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan pada firman Allah, jangan engkau kalian takut pada mereka tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman, li'annal wajiba ayyujahada, karena yang wajib ialah mereka, apa namanya, orang-orang kafir tersebut dilawan, dijihadi. Ya, fa idza khafuhum wa mana'uhum, ya, apabila mereka malah takut, kaum muslimin takut kepada mereka, kepada musyrikin, wa mana'ahum khaufuhum min ada'i dzalikal wajibi, dan ternyata ketakutan mereka itu mencegah mereka untuk menunaikan kewajiban tadi, yaitu melawan musyrikin tadi, ya, fa hadza khaufun laisa ma'dzunan bihi fi syar'i, maka takut seperti ini tidak diizinkan dalam syariat. Wa innama huwa min taswili syaitani, dan itu hanya bujukan setan. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, itu hanya setan yang menakut-nakuti wali-walinya, wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan kalian takut pada mereka tapi takutlah padaku jika kalian beriman. Apabila musuh menyerang, wajib jihad. Namanya wajib jihad difa. Jadi jihad itu ada dua. Jihad difa, apabila diserang. Apabila diserang, maka ini semuanya wajib berjihad, melawan. Apakah orang tua, orang muda, siapa aja yang mampu. Gak ada perlu izin, ya, orang tua. Gak perlu izin ulil amri, karena ini diserang. Yang kedua baru namanya jihad hujum. Ya, jihad menyerang, baru di situ ada syarat-syarat kekuatan, izin orang tua, ulil amri dan seterusnya. Nah, ini kan kaum musyrikin ngancam, kami akan menyerang kalian. Qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini orang-orang telah mengepung kalian. Ayo, takut pada mereka. Nah, kalau sahabat takut ketika diserang malah takut, kan kewajibannya apa ketika diserang? Lawan. Nah, karena takut akhirnya enggak menunaikan kewajiban, yaitu melawan. Maka takut tersebut apabila betul-betul menghinggapi sahabat sehingga mencegah untuk melawan mereka, maka ini diharamkan. Syirik enggak? Kok syirik? Enggak syirik, tapi maksiat. Paham ya? Baik. Wa hadha an-naw'u min al-khawfi al-muharram. Wa hadha an-naw'u min al-khawfi muharramun la yajuzu. Maka takut yang seperti ini, dari jenis takut ini, diharamkan, enggak boleh. Lianna fihi tafwita faridatin min faraidillah. Maka dia, karena di dalamnya terdapat bentuk penyanyian, bentuk ya diabaikannya kewajiban dari kewajiban Allah li ajlil khalqi. Ya. Karena makhluk. Ya, karena makhluk li ajlil khalqi. Tidak dilaksanakan kewajiban Allah karena makhluk. Khawfa min ghairillah, dia takut kepada selain Allah, lakinnahu laisa khawfa sirri. Namun ini bukan khawf sirri. Khawf sirri tadi yang syirik akbar kalau di ya, terapkan tadi. Wa innama huwa khawfun zahirun. Ini khawf yang zahir. Ya, kan khauf sirri tadi itu apa? Takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada sebab zahirnya. Ya, yang enggak ada yang bisa mewujudkan dari apa yang ditakutkan tersebut kecuali Allah. Enggak ada sebab zahirnya. Diberikan pada selain Allah, itu khauf sirri, syirik akbar. Wa hadha muharramun minal muharramati. Ini takut yang seperti ini diharamkan, ya. Diharamkan. Ya. Dan termasuk hal-hal yang diharamkan. Coba dibaca Syahrul, footnote-nya itu di bawah. Qala al-Imam al-Mujaddid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mujaddid. Al-Mujaddidu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa mal khaufu al-makhluqi fal muradu bihi al-khaufu alladhi yahmiluka an tatruka ma faradallahu alayka wa taf'alu ma harramallahu alayka khawfan min dhalikal makhluqi wa amar raja'u fal'alla al-murada alladhi yakhruju al-'abdu 'anil tawakkuli 'alallahi wa thiqatu bi wa'dihi wa qulu hadhihi al-umuri katsiratun jiddan wa amma qawluka hal muradu bihi asyirkul asgaru awul akbaru fahada yakhtalifu bil ikhtilafil ahwali waqad yatasanna'u limakhluqin fayakhafuhu aw yarjuhu fayadkhulu fi syirki al asgari waqad yatazayadu zalika wayatawaggalu fihi hatta yasila ila syirki al-akbari. Naam. Ya, kata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa amma khauful makhluqi, adapun takut pada makhluk, fal muradu bihi khauful ladzi yahmiluka an tatruka ma faradallahu alaik, yaitu takut yang menyebabkan engkau, membawa engkau untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan pada engkau. Wa taf'alu ma haramallahu alaik, apa yang engkau melakukan, apa yang Allah haramkan kepada Allah haramkan pada engkau. Khaufan min dzalika al-makhluqi, karena takut kepada makhluk tersebut. Wa amar raja' fa'alal murad, adapun raja', harapan. Harapan itu yang mungkin yang maksudnya adalah alladhi yakhruju al-abdu alladhi yukhrija al-abda an tawakkuli 'ala Allah wasiqati biwa'dihi. Kalau rojak gitu, rojak kepada makhluk, harap kepada makhluk. Ini kan rojak adalah ibadah, khauf adalah ibadah. Rojak adalah ibadah juga mudah mendefinisikannya sama kayak khauf, yaitu kita memberikan harapan, kita berharap kepada selain Allah, ya dan billah, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan dari apa yang kita harapkan tadi kecuali Allah. Berharap selamat kubur, berharap selamat di akhirat, berharap selamat dari mara bahaya di dunia, berharapnya kepada selain Allah, itu syirik akbar. Ya, mungkin yang dimaksud adalah yaitu harapan yang mengeluarkan seorang hamba dari tawakal kepada Allah dan siqah, ya, bentuk percaya akan janji-janji Allah. Wa kullu hadhil umuri katsiratun jiddan. Perkara ini banyak sekali. Wa ma qauluka halil muradu bihi asyirkul asghar awil akbar? Ada ucapan Anda, apakah yang dimaksudnya syirik akbar atau syirik asghar? Fahada yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Ini tentu hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi. Waqad yatasanna'u li makhluqin fayakhafuhu wa yarjuhu wa yadkhulu fi syirkil asghar. Terkadang dia membuat-buat sesuatu pada makhluk, dia takutkan atau diharapkan, ini masuk ke syirik asghar. Dia bisa bertambah dan seterusnya hingga sampai mencapai derajat syirik akbar. Nah, baca lagi Syahrul. Wa hada aqsamun. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, wa hadihi, hadihi aqsamun salasatun mashhuratun wa biha tujma'u masailu aqsamil khawfi wa syirki minhu wa ma laysa bisyirki wa hadihi mas'alatu mimma yaksuru fiha ittirabu tulabil ilmi li'annahu laysa 'indahum dobtun lil khawfi alladhi yahsulu bihi In syarifa li ghairillahi azza wa jalla asyirku alladhi yusafu man qama bihi annahu musyrikun. Ayu khaufin hadha huwa khaufu sirri. Wasfuhu wadabtuhu wadabtu halihi huwa ma sabaqa. Falyakun talibul ilmi minhu ala dhikrin wa bayyinatin fi fahmihi li hadhihi al-mas'alati al-'azimati. Al-khawfu ibadatun qalbiyatun mawriduha al-qalbu. Mawruduha al-qalbu. Qad yadhharu atharuhu 'ala al-jawarihi. Naam. Hadhihi aqsamun thalathatun mashhuratun. Ini tiga jenis takut yang masyhurah. Ya, takut tabi'i, takut khauf sirri, ya ini syirik akbar, takut ya khauf muharram. Yang hanya diharamkan tapi tidak syirik. Ya, takut yang khauf muharram yaitu takut yang menyebabkan kita tidak menunaikan hak Allah, takut kepada selain Allah. Ya. Baik. Wa biha tajma'u masailu aqsamil khauf. Dengan tiga pembagian ini terkumpullah permasalahan-permasalahan pembagian khauf. Wasyirki minhu wa ma laisa bisyirki. Yang syirik dan yang tidak syirik. Bahkan yang tidak syirik, yang syirik dan yang tidak syirik. Ada yang tidak syirik, ada yang haram, ada yang tidak haram. Wa hadhihi almas'alatu mimma yaksuru fiha. Dan permasalahan ini yang banyak kerap kali di dalam permasalahan ini terjadi ittirabut thullabil ilmi. Ya, kegagal pemahaman para thullabul ilmi, kegoncangan mereka. Kegoncangan para thullabul ilmi, mereka enggak ngerti. Ini benar ya? Ya, saya kalau ngajar usul salasah khauf si tanya udah dijelasin, ditanya. Bingung. Nah, baru diterangin seperti ini baru enggak. Atau ada orang yang pernah belajar usul salasah, ditanya, khauf itu macamnya kayak gimana? Jenisnya apa aja? Bingung. Jadi ketika dia mendefinisikan khauf adalah ibadah yang diberikan pada sang Allah adalah syirik, bingung. Bahkan banyak yang mendefinisikan khauf yang muharram, yang mencegah kita untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan tidak sampai ke derajat syirik akbar, didefinisikan sebagai syirik akbar. Nah, ini keliru. Ya. Li'annahu laisa 'indahum dhabtun lil khaufil ladzi yahsulu bih. Karena mereka enggak punya dhabt. Ya, enggak punya kaidah yang kuat dari masalah khauf tadi alladzi yahsulu bih. Yang ada padanya ini. In surifa li ghairi syir, apabila diberikan, dipalingkan rasa khauf tersebut pada selain Allah, asyirku alladzi yusafu man qama bihi musyrikun. Ya, ya. Ya. Ya, kesyirikan tersebut yang apabila yang disifati orang yang man qama bihi, yang melakukan tadi, yang memberikan rasa takut khauf tadi kepada selain Allah, dia disifati yusafu musyrikun, disifati sebagai seorang musyrik. Fa yu khaufin hadha, berarti ada berapa khauf di sini? Wa khauf sir. Khauf apa itu? Yang apabila diberikan pada selain Allah adalah syirik akbar, wa khauf sir. Yaitu khauf sir. Wa wasfuhu wa dhabtuhu haluhu wa huwa ma sabaq. Ya. Wa dhabtu halihi huwa ma sabaq. Wa wasfuhu pensifatan bagaimana khauf sir tadi, wa dhabtu halihi bagaimana kaidah baku tentang keadaan dari khauf siri tadi, huwa ma sabaqo, itu sudah berlalu. Faliyakun talibal ilmi minhum ala zikrin wa bayyinatin fi hadhihi almas'alati al-'azimati. Ya, maka jadilah anda wahai penuntut ilmu, ya, yang di sini ala zikrin wa bayyinatin, dalam permasalahan ini anda bisa menyebutkan, menjelaskan pada pemahamannya terkait masalah yang besar ini. Anda ngerti gitu. Al-khauf ibadatun qalbiyatun, yaitu bahwasanya khauf adalah ibadah qalbi. Mauruduha al-qalbu, tempatnya itu di qalbu. Qad yadhharu atharuhu 'alal jawari. Namun ya, kerap kali muncul dampaknya, asarnya itu kepada anggota badan. Baik, nanti kita masuk ke masalah rojak, itu harapan adalah ibadah nanti pekan depan insyaallah. Plus masalah tawakkul. Tawakkul itu yang panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.